Kita ba wahyu pasalah ya na krisis sasamgi. Gusuge canuk kulnye. Hula sogo yalirge na ru. Maya sosirma retwas nyanoge. Ode nyaso manuslait keita yallalwa gumayau. Nege gola tektegange. Ode tianuk maya dwe biohe. Mbwainu Yerusalemge. Ode malalot duis. Manlawa hula sogo seige. Tiabala latrae healthige. Ode magi irmia sambayan ti hula sogo seige krala desio. Irgena isir. Kesye dege ten lawa gintal hula sogo seige. Kali hula sogo yalwende sigeti iriyalema Yahudi nare. Nege iriyalema mai hula sogo ne. Mara lwende smia hrareta tide. Ode iria lema Yahudi desikre, sirner sos nor tabak nusnel nyel jis, nini hulge hea nata kresi enaru. Ode nyaso des lius maya muabiohe. Hula sogue tianuk mabiohe, anak sweti irie naru, matirlos wasuk nyanoge. Ode anar batirlos nyanogun alti sirdes, Nini segue ribun ge sasa mak salat kue enar wakresi hian nem. Ode irje rumane tuasuk nyanu desige. Segia gine krea nah rona krabit buare. Mak lios wohe rase salsir tira to sirge tiwasik telat ya tiela narine. Irje rumane tulas wasi nyanu nege. Rola dene awa saitun ge naru. Magim dirti tebut mahareta nuskek temne wasilululunwe. Ode rola dene damar ge gwena ge naru. Magim dirti tebut kwasilululunwe dagun. Ode golnye iri rerala tiat irje rumane tulas gwasi nyano desikri. Desike bonyo agi anak betik jos irjeru desahatari. Mak tiabohunwa irmiala tiat irjeru des. Kol jesige mane esei jesige yobak mayala atyat manet nyano derudis. Desi wana aje anak nyak shunwa yelik. Ode giwa tir jerudis rabita hula segwasi nyano desi kreti lasmre khani angora. Desi kyo harat kegimin sirdagun. Ma bisa mar bueta uske. Ma lema gyoras. Ode bisa marala wero tasinekre. Magihi ma kola large. Ode bisa marala masun ribun saita saiti las mereka ane ti sew gabe tagabibo mak tioha arabuge. Ode giwa tirjeru desige rabita nyano manos tula soge mak tei. Desige bonyo heal mahat kweita betik tua guran demdemwa lematala utal gadem nanak kene. Mamnyama igahrea yor irjeru des. Ma tiabahunwa deruge. Denje geler losi girjeru desiget bunata reti sratke krala maminti nus des. Nege nusla na raba guaitye butke titul masanwal igetine. Nuslan desige iri re rahli yakti Sodom detlemamo mesir. Kali irmiaminti nus des ralak telatyatare golane iria maminti Sodom wo mesir ne. Ode irmianusia klola naremumu. Ode irmianusia negara naremumu. Ode irmianusia bangsa naremumu. Ode irmianal telsal nosaliga remumu ragun. Tinuskek temne. Raktem temne mumu nege raswir jeru desiget bunatare. Nini segue enatelok tera. Ode irbueta ma lema irgeta yal irjeru desiget bunatare mati ramlin dagun. Ode irmiaminti lasmereka nege mumu ne. Ramuk muga sirak sialik, kali irjeru mana tulah seguasi nyano desige rmat je. Denje irmia mentilas mereka ne, rala galgal, mait dejo sahadiat tit, kali irjeru des, analema bisa ma rala masun gehuruk, tirmia mentilas mereka ne mumude. Keske giwat segue ena teluk tera desige kisa utbonyo, Hula sogwe mean gek suare irjeru mane tula sogwasi nyano des. Magjala sirmar mori furuk. Maram dirti wendes. Ode giwa tirmiasu desikre. Ratusa irjeru des marmor huruk maram nirti wendes bionyo. Irmia sudes krimu muneram tot mak seman sirak sialik. Orir jeru manet nyano des tutomul tel tel gate mak betik jos wen srai raskemo. Ruru gelanak sialik mak tanuk tideru gemak biohe. Mirum siai maisan. Denje tirmia la tet sira rewai tululul nue. Wan gek miama kualeta irjeru des. Mak selak sirbai wen srai raske. Ode iria mala tet irjeru desige ratu selik tela mariti des. Ode giwat des jau nolur wagela nak sialik. Mak syurmia seyo sarmamenti nuslan desige ribu nak lil mia giskyu giskiai. Ma irge ribun ge itur mati kiali lur wajis. Tela ne syurmia irmia mori hanggorati nuslan desige ram tot magiswe seman sirak sialik. Lemaden jer leru hula soguan ni geti wen trai raske. Denje masun mato mamun age, nege masun wen aruge kisyagut bade. Keske miatos, masun mato masun wen aruge gyal amak mewane, nege masun wen atelgue. Hula soguasi nyaso itkwe, Yehowa wasi strompetke. Makte yo hula sogwa se nyaso matua nyaso nemge, nege nyaso itkwe, Yehowa wasi strompetke, desi bonyo tiwen frai raske, artemolo tela rema kubioran mak biohe. Giala gios tenue, mati gibak narune, hula sogo herta nuskek temnede. Ode Kristusa hula sogo isa simati nege, igaraja, Mayar hula sogwe raretan ini namdagun. Denji irdihean ruwa kresi enat manet lulma ratak lulti wat kader mahareta ma gisara hula sogwe ne. Ramdir miar sagitil, ode rohti hula sogwe, ode rtanuk marbohe. O araibum hula sowa mahareta lan lahugu. Senwege mumin de, ode oine mumin gyalag yoskehye gidagun de. Aram siala geras kebatio, kali oinege neno malwasim haret landis, mahmuareta gola raja gede. Ode bangsa lema matuak ti araibu miaune, sirne mumu nege sorwao, kalir gerao. Kesce de giet segwe de, ma oinem susu wasim geirge, ma mugun tunti irmia matri mumu. Ode giet segwe dagun mane, ma wasim wagar yare, Mark sewan gitu sir, negir mian itu as Januari, tabal wasim iria nelnya rimumu. Nege iria lano gagan, magol nyer tomol waningwe, desu ram tau to, ode rala nao. Ode giat segeda gunde, mamu nutuk iria mah nutuk nam mam tilas mereka ne dagun. Ode giat desige holola tahula sogue sei, mamin tiwen serai raske gimlagat. Desi monyok mata git bat-bata kate takke ti hula sogwe segi krala des. Nege bat-bata gat nyetak hula sogwe iha teta ginor wasi iri rene raso santige. Ode kiti gok terwaga tilas merge kane, ode lurwa jelan, ode usa eske nege gyuraso landagun.